Alhamdulillah, kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayaqul rabbuna jalla fi ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جماعة سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى di ayat yang ke-51 dan setelahnya dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita tentang Bani Israel. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada mereka yang dari ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan ya Bani Israel kuru ni'mati allati. Ini masih rentetan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmatnya. Masih rentetan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengistimewakan Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id wa'adna Musa 40 lailah. Ingatlah wahai Bani Israel, id wa'adna Musa 40 lailah, ketika kami telah menjanjikan kepada Musa untuk bertemu barakallahu fikum 40 hari 40 malam Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya At-Taurat. At-Taurat kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk kalian wahai Bani Israel. Diingatkan ini, wadhkuru, ini wa id wa'adna Musa 40 lailah, 40 hari, 40 malam. Baik. Ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan diturunkannya At-Taurat sebagai hidayah, sebagai petunjuk, dan diutusnya Nabiullah Musa sebagai seorang rasul. Nikmat yang luar biasa besarnya karena menyangkut tentang keselamatan dunia dan akhirat. Baik. Akan tetapi ketika Nabiullah Musa AS menghadap Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam ini, 40 hari, summa takhattumul 'ila min ba'dihi, ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel menghadap Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel justru membuat dan mengadakan patung anak sapi. Mereka membuat anak sapi untuk mereka sembah. La haula wala quwata illa billah. Baik, untuk mereka ibadahi. Yang dari awal-awal ketika mereka telah menyeberangi Laut Merah, ketika mereka melewati orang yang menyembah patung, Bani Israel ketika mereka melewati orang-orang yang menyembah patung, mereka pun meminta kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Subhanallah. Mereka langsung mengatakan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, jadikan, adakan untuk kami sesembahan Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Sesembahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh, kalian tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan sesembahan kalian. Kenapa kalian mau mengambil Tuhan yang lain untuk kalian sembah? Mereka-mereka ini orang yang menyembah berhala ini, menyembah patung ini, hancur luluh amalan mereka. Tidak ada manfaat dan guna ibadah yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang aniaya, mereka adalah orang zalim. Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Akan tetapi ketika Nabi Musa AS berangkat dari menghadap Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam 40 hari, mereka justru membuat patung di belakangnya. Sambil mereka mengatakan, inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, akan tetapi Musa sudah lupa. La haula wa illa billah. Insyaallah kita akan mengulang dan mengulang kisah kisahnya Nabi Musa alaihi salam di surah-surah yang lain. Tsumma takhatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kalian berlaku aniaya, kalian menganiaya diri kalian sendiri dengan melakukan penyembahan terhadap berhala ini, patung ini. Kalian sendiri yang membuatnya, kalian sendiri yang menyembahnya, kalian sendiri yang takut, kalian sendiri yang berharap, padahal kalian sendiri yang menciptakannya. Tuhan yang kalian sembah ini berupa patung, kalian sendiri yang membuatnya. Seandainya kalian tidak membuatnya, tidak ada itu patung. La haula wa quwwata illa billah. Ini adalah kalian melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kezaliman yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ucapan Luqman terhadap putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Suma'afuna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam kembali dari barakallahu fikum, mereka pun diingatkan bahwa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi syubhatnya syirik juga banyak, sehingga tetap banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, ternyata mereka melakukan praktek kesyirikan karena syubhatnya sangat kuat. Syubhatnya sangat-sangat kuat, sehingga masih ada dan banyak orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sudah bersyahadat, ngaku sebagai seorang muslim, tapi masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam praktik kehidupannya masih dia meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah sehingga dia meminta kepada selain Allah. Masih dia meyakini ada yang bisa melindungi, menyelamatkan selain Allah, maka dia pun memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya dengan jimatlah, ya dengan apalah, dengan apalah, dengan keyakinan ini dan keyakinan itulah. Baik. Kekuburanlah mereka dengan berbagai macam model dan bentuk. Meminta keselamatan, meminta rezeki, meminta kesembuhan. Dan semua ini adalah ibadah. Ketika dilakukan oleh seseorang kepada sesuatu, maka dia telah menghambakan diri kepadanya. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik. Kemudian Allah SWT mengatakan, kemudian kami pun memaafkan kalian. Kami mengampuni kalian setelah kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diingatkan oleh Musa alaihissalam kepada kalian tentang kesyirikan ini, penyimpangan ini, kalian pun tobat, maka Allah menerima tobat kalian. Kurang apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mestinya kalian syukuri semua ini. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Allah memberi taubat kepada kalian. La'allakum tashkurun, semoga kalian mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalian tidak berada di dalam kekufuran terus-menerus, tidak berada dalam kesyirikan terus-menerus. Ini semoga kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan, wa idza atayna Musa al-kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami memberikan kepada Musa alaihi salatu wassalam al-kitab wal furqan, ini sifat untuk al-kitab, yakni at-Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan yakni pembeda antara hak dengan yang batil, Taurat. La'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapat petunjuk. Ini guna manfaat Al-Qur'an yakni Taurat dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa id qala, yakni wadhkuru id qala Musa. Ini masih tetap rentetan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Diangkat ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani wahai Bani Israel yang hidup di zaman Muhammad alaihi salatu wasalam, ingat ketika nenek moyang kalian diberi nikmat dengan nikmat ini, dan itu pun nikmat untuk kalian. Baik. Udzkuru, ingatlah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Musa, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla. Ketika Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku innakum dhalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan cara membuat, mencetak, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Subhanallah. Baik. Patung anak sapi dijadikan sesembahan. Baik. Ini adalah kesyirikan, ini kedunguan. Sebagaimana orang-orang yang ada di belahan bumi ini juga ada yang menyembah sapi. Baik. Berbagai macam sesembahan yang disembah oleh orang, menyembah sapi, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah tikus, menyembah pohon, menyembah air, menyembah gunung, berbagai macam sesembahan. Baik. Maka ketika Musa alaihissalatu wassalam kembali dari menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapati kaumnya menyembah sapi, anak sapi dalam bentuk patung. Maka Nabi Musa mengatakan innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu. Maka kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu, kembali kalian menghambakan diri kepada yang menciptakan kalian. Ila bari'ikum. Yakni pencipta kalian, kembali kalian menghambakan diri kepadanya semata, tidak untuk yang lainnya. Karena patungan asapi bukan dia yang menciptakan kalian. Dan apapun siapapun tidak menciptakan kalian. Yang menciptakan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia yang pantas untuk disembah, diibadahi. Barakallahu fiik. Bittikhadikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian sendiri. Yani hendaknya kalian saling membunuh. Ini bentuk taubat di zaman dahulu kala di Bani Israel. Barakallahu fikum. Bentuk taubatnya dengan cara bunuh diri atau saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Walillahil hamd. Di dalam syariat Muhammad alaihissalatu wassalam, taubat itu sangat-sangatlah mudah. Sangatlah gampang. Di zaman dahulu tobat itu luar biasa beratnya dengan cara bunuh. Barakallahu fikum. Nyawa. Dalam syariat Nabi kita yang sangat mulia ini, sangat agung ini, kalau kita telah memenuhi persyaratan-persyaratan tobat, jaminan pasti dari Allah untuk kita diterima tobatnya. Yang pertama adalah al-iqla', berhenti dari perbuatan maksiat itu. Yang kedua adalah nadam, menyesali perbuatan maksiat dosa itu. Baik. Kemudian ketiga, al-'ad, al-'azmu alla ya'uda fihi. Baik. Kembali bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan maksiat tersebut, dosa tersebut. Kemudian yang keempat, kalau itu adalah ada urusannya dengan orang, berupa madzulamah, mengambil hak orang lain, melanggar hak orang lain, maka dia minta kehalalannya atau mengembalikannya. Dari mengembalikannya. Kemudian yang terakhir adalah keikhlasan. Tobat harus dilandasi oleh keikhlasan, karena tobat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilandasi dengan keikhlasan, bukan dipaksa. Dipaksa untuk tobat tidak ada manfaat. Harus ikhlas. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah dia tobat di saat tobat itu masih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah gampang. Baik, tidak perlu harus saling bunuh-bunuhan seperti yang terjadi di Bani Israel. Untuk tobat mereka, mereka harus saling membunuh. Barakallahu fiik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu masih lebih bagus dengan kalian membunuh saudara kalian, kalian membunuh saudara kalian. Ini bentuk tobat kalian, ini khair. Karena setelah itu adalah kenikmatan ukhrawi, surga Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila barikum faqtul anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itu lebih baik untuk kalian. Barakallahu fikum. Ketimbang kalian kekal dalam api neraka. Barakallahu fikum. Dengan terus-menerusnya kalian di atas kesyirikan, penyembahan terhadap patung. Jadi, kalian saling membunuh, setelah itu mati masuk surga. Itu bentuk tobat kalian. Masya Allah. Kemudian kalian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum min rabbikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Kalian pun melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Masya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nallaha ja'a." Dan ketika kalian mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami." Subhanallah. Ini Bani Israel demikian modelnya, tipenya. Baik. "Lan nu'mina laka hatta nallaha ja'a." Kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Kemudian kalian pun baik. أَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Kalian disambar guntur, petir. Ini lancang karena kelancangan mereka. الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Balasan kali untuk kalian karena kalian melakukan perkara yang lancang. Baik. Meminta sesuatu yang tidak pantas. Barakallahu bikum. Untuk kalian minta. Ini pun karena kesombongan. Yang namanya orang kalau yang tidak beriman, yang dia minta sebagai syarat itu cuma sekedar alasan saja. Alasan saja untuk dia tidak mau beriman. Begitu dikabulkan permintaan permohonannya, tetap dia dengan kekufurannya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum memberikannya petunjuk. Coba perhatikan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Setelah kalian disambar guntur geledek ini, petir ini, barakallahu bikum, mati, Allah menghidupkan kalian ulang. Kurang apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Baik. Ada kalian pingsan, ada yang mengatakan mati. Setelah itu bangkit. Hidup ulang. Kurang apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Baik. "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian diingatkan, kalian disadarkan, kalian luar biasa. Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Wadhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa." Nikmat berikutnya. Allah ingatkan kembali. "Wadhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa." Ketika kalian diperintah oleh Allah masuk ke negeri Palestina, kalian pun enggan. Padahal Allah sudah menjanjikan, pokoknya kalian masuk berperang langsung menang. Pasti menang. Dan kalian akan menduduki negeri kalian sendiri. Karena sudah lama mereka meninggalkan Palestina menuju Mesir. Mesir, di sana mereka berketurunan, barakallahu fikum. Kemudian menjadi banyak. La haula wa quwwata illa billah, dari generasi ke generasi. Kemudian ya diperbudak oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, dan mereka melihat Fir'aun ditenggelamkan beserta pasukannya. Kemudian ini beranjak menuju Palestina. Setelah diperintahkan masuk ke negeri Palestina, mereka enggan, enggak mau. Justru dia memerintahkan Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'id." Wahai Musa, engkau berangkat dengan Allah masuk ke Palestina, perang mereka semuanya sampai mati, setelah semua beres baru kita masuk. La haula wa quwwata illa billah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka untuk tidak bisa mendapati jalan masuk ke Palestina, sehingga mereka harus berputar-putar di atas muka bumi selama 40 tahun. 40 tahun mereka tersesat, tidak tahu arah, selama 40 tahun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hukuman ini tetap mereka masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara "Wadhallalna 'alaikumul ghamama." Kemanapun mereka pergi, tetap Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan awan. sehingga mereka tidak kepanasan. Subhanallah. Jadi, karena mereka terus-menerus melakukan perjalanan, maka mereka tidak mampu untuk bercocok tanam. Sementara mereka butuh makan dan minum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa." Masyaallah. Makanan langsung turun dari langit, dari al-man was-salwa. Jadi, masakan, makanan siap saji, tinggal mereka makan. Tidak perlu repot-repot bercocok tanam, tidak perlu diolah, digiling, diadon, dibakar dan sedemikian rupa. Tidak perlu dimasak, sudah siap saji, tinggal makan. Subhanallah. Air pun tinggal Nabi Musa AS memukulkan tongkatnya ke batu yang mereka senantiasa bawa. Ada batu yang mereka bawa, yang ketika mereka butuh air, Nabi Musa tinggal memukulkan tongkatnya ke batu itu, batu itu langsung memancarkan air, 12 mata air. Baik. Kurang apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Maka Allah SWT mengingatkan kepada mereka, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dan minumlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, yang bagus, makanan langit. Coba. Baik. Tapi mereka tidak mau. Mereka cari yang kitha, fum, basal. Mereka masih mau bercocok tanam, masih ini berpikiran ke sana. Padahal ini sudah siap saji, tinggal makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah menyifatinya dengan thayyibat. Thayyibat artinya kandungan makanan ini memenuhi kebutuhan gizi pada saat itu. Tidak perlu tentang makanan-makanan yang lain yang bermacam-macam. Pokoknya ini sudah cukup untuk semuanya. Barakallahu fiikum. Kalau makanan di bumi ini, kita butuh buah ini, kita butuh sayuran ini, kita butuh daging ini, daging ikan, macam-macam. Manna wa salwa ini cukup untuk kalian. Tidak perlu yang lain. Subhanallah. Ini masih panjang kisahnya tentang masalah mereka-mereka ini. Barakallahu fiikum. Allah mengingatkan kepada mereka betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa untuk Bani Israel. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi bukanlah mereka mendzalimi kami sesungguhnya. Wa ma dhalamuna, ketika mereka berlaku kufur, kufur nikmat dan yang lainnya, tidaklah mereka mendzalimi Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya mereka mendzalimi diri mereka masing-masing. Agar, karena semua dosa yang dilakukan tidak akan lari kejelekannya kecuali atas pelakunya sendiri. Yani apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari kemaksiatan, maka keburukan dari maksiat itu akan jatuh dan tertimpa kepada pelakunya sendiri. Sebagaimana kebaikan juga ketika dilakukan kembalinya kepada pelaku kebaikan itu sendiri. Wallahu musta'an. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita dan menambahnya sehingga menjadi iman yang kuat dan kokoh sampai kita diwafatkan oleh Subhanahu wa taala dalam keadaan mukminin. Kita tutup kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.